Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adhanu allahu wa iyyakum minan nar. Yaqulu al-imam Ibnul Qayyim rahimahullah, berkata al-imam Ibnul Qayyim rahimahullah, qalu, mereka berpendapat masih dalam pembahasan masalah liwat, masalah homoseksual, na'udzubillah, liwat, LGBT, yang mana para sahabat berpendapat untuk membunuh liwat, orang-orang yang melakukan LGBT, dan tidak ada khilaf di dalam masalah ini. Wainna makhtalafat aqwalun fi sifat qadlih, para sahabat terjadi khilaf tentang sifatnya saja. Maksudnya apa? Cara membunuhnya. Ada yang dijatuhkan, ada yang dipenggal, ada yang dirajam, ada yang dibakar, ada yang macam-macam. Jatuhkan dari ketinggian. Yang khilaf itu sifatnya, caranya. Kalau masalah dibunuh, ada ittifaq, sepakat para sahabat. Tetapi orang yang salah di dalam memahami, seolah-olah para sahabat khilaf di dalam membunuhnya, tidak. Yang khilaf perbedaannya masalah sifat cara membunuhnya, bukan hukum matinya. Hukum mati ya jelas sepakat para sahabat. Nah, dan ini ijma' sahabat, bukan perselisihan. Kalau mereka berpendapat, barang siapa yang memperhatikan, membaca firman Allah Azza wa Jal, wala taqrabu zina innahu kana fahishata wa sa'a sabila, janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya perzinahan adalah perbuatan fahishah yang keji, yang buruk, sa'a sabila. Wa qala fil liwat, dan Allah berfirman tentang al-liwat, LGBT, baik laki-laki dengan laki-laki maupun perempuan dengan perempuan. Bahasa Arabnya musahaqah. Kalau laki-laki dengan laki-laki liwat. Nah, na'udzubillah. Sama, kedua-duanya sama, haram. Atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin. Apakah kalian melakukan perbuatan yang keji yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun dari kalangan alam semesta, dari makhluk? Tabayyana lahu tafawut ma bainahuma, maka jelaslah perbedaan antara zina dengan liwat. Perbedaannya apa? Yang pertama, fahisyah. Ya, kalau zina, fahisyatan, itu nakirah. Kalau liwat, atatunal fahisyah, make alif lam. Ya, perbedaannya. Jadi kalau perzinahan, wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan, itu nakirah, fahishatan, tidak ada alif lam. Tapi kalau liwat, atatunal fahishata, maka alif lam. Itu perbedaannya dari segi bahasa Arab yang maknanya yufidhanu jami'an lima'ana ismil fahisha. Ya, maknanya mencakup seluruh keburukan kalau ada alif lam. Kama yaqulu Zaidun ar-rajulu wa ni'mar rajulu Zaidun ay atadun al-khasl allati istaqara fuhsha inda kulli ahadin. Seperti Zaidun ar-rajulu, Zaidun mubtada, ar-rajulu khabar mubtada. Beda lagi dengan ni'mar rajulu Zaidun. Ya, sebaik-baik laki-laki adalah si Z, Kang Z atau Abang Z. Maksudnya apa? Atatun al-khoslah, apakah kalian melakukan perbuatan kekejian, kemaksiatan yang mana kemaksiatan itu sudah diakui kejahatannya, keburukannya di hadapan seluruh manusia. Wa yadzur fuhsi hawa kamal ghaniyanya ta'an zikriha, karena jeleknya perbuatan tersebut sehingga orang menyebutkannya juga malu. Wa hadza nadzir qaul fir'aun li Musa, ini semana dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang Fir'aun kepada Musa. Wa fa'alta fa'alta kallati fa'alta. Wahai Musa, kamu sudah melakukan, melakukan, melakukan ini, ini, ini, ini. Ayal fi'la syana'a al-zahirah al-ma'lumah likulli ahad. Maksudnya kamu, wahai Musa, sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek. Ini versinya Fir'aun kepada Nabi Musa. Wa fa'alta fa'alta kallati fa'alta. Ya. Nah, artinya apa? Perbuatan liwat, homoseksual atau LGBT, na'udzubillah, ini perbuatan yang seluruh makhluk mengakuinya. Ya, dengan kekejian, keburukan, kejelekan, dan yang semisalnya. Kemarin sudah disebutkan oleh Ibnul Qayyim, kalau dari segi zina, kadang, kata Ibnul Qayyim kemarin apa? Dianggap baik. Ingat enggak? Siapa ingat? Kadang kalau dari segi perzinahan suka sama suka sehingga dianggap baik. Lah kalau lewat ini semua jenis makhluk mengingkarinya. Itu sudah lewat dari ucapan Ibnu Qayyim sebelumnya, coba dilihat lagi. Nah, artinya memang sama-sama jahat, sama-sama buruk, sama-sama kemaksiatan, sama-sama dosa. Ya. Nah, tetapi liwat lebih parah daripada az-zina. Summa akada subhana syana fuhsyaha fuhsyaha bi'anna lam ya'mal ahadun minal alamin qablahum. Keparahan LGBT, keparahan yang berikutnya adalah dari segi tidak pernah dilakukan oleh seorang pun dari kalangan manusia atau alam semesta. Kullu ma syaa Allah fa huwa al-alam. Al-alam baik dari manusia maupun jin. Ya. Kullu ma syaa Allah fa huwa al-alam. Fa qala ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin. Tidak pernah satupun seorang pun dari alam semesta ini. Jadi alamin, alam semesta ini maksudnya manusia dan jin, malaikat, makhluk. Ya, tidak pernah melakukannya. Tidak pernah, tidak ada satupun dari kalangan alam semesta, manusia dan jin. Ya, bahkan ada yang memasukkan malaikat juga, tidak ada yang seperti itu. Kullu ma syaa Allah fa huwal alam. Segala sesuatu yang selain Allah maka itu adalah al-alam. Tsumma zada fi at-ta'kid bi an sarraha bima tashma'izzu bihi minhu al-qulub wa tambu anhu al-asma' wa tanhuru minhu at-tiba' ashadda nufra wa huwa ityan rajulan mithlahu yankihu kama yunkahu al-untha. Poin yang ketiga, penekanan yang jelek, keburukan ditambah dengan keburukan yang berikutnya adalah ketika disebutkan nama itu hati pun mengingkari, pendengaran kita pun merasa jijik, tabiat asli fitrah kita pun lari, tidak mau mendengarnya. Apa? Yaitu seorang laki-laki mendatangi laki-laki, seorang laki-laki menikahi laki-laki, na'udzubillah, sebagaimana melakukan kepada perempuan, ini kepada laki-laki, na'udzubillah. Innakum latatuna rijala, sesungguhnya kalian wahai kaum Lut menggauli laki-laki. Latatuna rijal, menggauli laki-laki, na'udzubillah. Tumanabbaha ala istighna'ihim an dhalik wa anna al-hamil lahu alaihi laysa illa mujarrad syahwah la al-haja allati la ajla mal al-dhakar bilan unsa. Poin yang berikutnya, faktor pendorong yang mana perbuatan liwat, perbuatan yang jelek, yang keji, yang jahat adalah karena faktor yang berikutnya yaitu syahwat. Ya, berbeda dengan seorang laki-laki menggauli perempuan. Kata Ibnu Qayyim di sini, la Allah al-hajallati li ajliha mal adzkar ila unsa, bukan seperti kecenderungan seorang laki-laki yang butuh kepada perempuan. Artinya secara fitrah seperti itu. Ya. Min qada'il wadar wa ladzatil istimta'. Ya, seorang laki-laki menggauli perempuan, artinya suami istri, ya, dengan melakukan hubungan suami istri, waladzatul istimta, dan menghasilkan atau mendapatkan kenikmatan, ya, di dalam hal ini, wa husulul mawadda wa rahmah allati tansal mar'u laha abawaiha wa tudhkaru ba'laha, sehingga dengan berhubungan suami istri akan menimbulkan kecintaan, ketentraman, kenyamanan, dan perempuan pun melupakan yang lainnya sehingga dia hanya mengingat suaminya. Wa husulun nas alladhi huwa hadza hadza an alladhi huwa asharul makhluqat, dengan melakukan hubungan suami istri, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, seseorang akan mendapatkan keturunan dengan menjaga keturunan, ya, dengan melakukan hubungan yang halal maksudnya, maka dia akan mendapatkan keturunan. Wa asharul makhluqat wa tahsinil mar'a wa qada'i wa triha, juga dalam rangka menjaga kemaluan baik laki-laki maupun perempuan itu sendiri di dalam melampiaskan syahwatnya. Karena melampiaskan syahwat dengan yang halal maka ibadah. Nah, menempatkan dengan yang halal maka itu adalah ibadah. Nah, artinya baik laki-laki maupun perempuan, kedua belah pihak, maka ketika disalurkan dengan yang halal maka itu adalah ibadah dan menjaga kehormatan masing-masing. Laki-laki menjaga kehormatan kemaluannya, perempuan pun juga demikian. Ditambah daripada itu, wa husul 'alaqatul musaharah allati ukhtun nasab, adanya hubungan menambah tali silaturahmi dari keluarga istri, dari keluarga suami, dari keluarga besan kalau bahasa kitanya. Wa qiyamun nisa'a rijal, dengan menikah seorang wanita itu bisa berkhidmat kepada suaminya. Wa khuruj ahabul hal ilallah min jima'ihinna kal anbiya wal awliya wal mu'minin wa mukatharatun nabiyil anbiya bi ummatih, dengan adanya pernikahan, perkawinan, pernikahan, maka lahirlah apa, makhluk-makhluk yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seperti para anbiya, para wali-wali Allah, para orang-orang yang beriman. Dan Nabi juga sallallahu alaihi wasallam berbangga dengan umatnya, wa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah, dan aku berbangga dengan banyaknya umat, ya, di hadapan Allah pada hari kiamat nanti. Ila ghairi dzalik min masalihin nikah, dan dari maslahat-maslahat nikah yang lain yang banyak sekali yang bisa diraih dengan nikah, dengan zawaj. Nah, berbeda dengan liwat, naudzubillah. Wal mafsadatu allati fil liwat tuqawim dzalik kullaha. Sedangkan kerusakan liwat itu berseberangan, berbenturan dengan nikah, berbenturan dengan naam an-nikah, naam al-jimal halal, ya, berhubungan suami istri yang halal. Sangat bertentangan sekali dengan lewat, na'udzubillah. Wa turabbi alim ma la yumkin hasru fasadihi wa la ya'lam tafsilahu illallah. sehingga semakin berkembang kerusakan-kerusakan-kerusakan liwat yang tidak mungkin lagi dihitung dari kerusakan yang sangat banyak sekali, dari kerusakan liwat yang tidak ada mengetahuinya secara rinci dan banyak kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbeda dengan nikah, an-nikah, an-nikah. Nah, banyak sekali manfaatnya, baik dari segi laki-laki maupun dari segi perempuannya. Kedua belah pihak mendapatkan kenikmatan. Ya. Di sini kata Ibnu Qayyim, lazzatul istimta', kelezatan di dalam menikmati. Ini bahasa Ibnu Qayyim rahimahullah. Karena al-jima' seperti itu, berhubungan suami istri ya seperti itu. Naam. Tsumma akala qul hadzalika bi anna al-lutiya kasubat radallahu allati fatara 'alaiha ar-rijal. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah, Allah tekankan dari kerusakan liwat LGBT bertentangan dengan fitrah yang Allah berikan kepada hambanya. Wa qala bittabi'ah allati rakabaha Allah fil dhukur, dan mereka malah bertentangan dengan tabiat asli manusia, baik laki-laki maupun perempuan, yang biasanya laki-laki syahwatnya kepada perempuan, ya, tidak kepada laki-laki lagi, tidak. Faqala bil amra ghasal fitra wat tabi'ah, maka mereka merubah, berbolak-balik fitrahnya, berbalik fitrahnya dan tabiatnya. Fa'atau rijala syahwatan min duni nisa, maka mereka orang-orang yang terkena penyakit ini malah lebih mendatangi laki-laki, mendatangi, menggauli, na'udzubillah, dengan syahwat yang harusnya menikah yang halal, ya, dengan perempuan ibadah berpahala. Walihada qalaballahu alaihim diyaran raja'ala aliyah safilaha wa kadzalika qulubahum manakasu fil azabi ala ru'usihim. Karena hatinya sudah berbolak-balik, sudah keliru, ya, tabiatnya sudah berbalik, maka Allah pun azab, Allah siksa mereka dengan dibalikannya rumah-rumah mereka. Yang bawah menjadi atas, yang atas menjadi bawah, demikian pula dibaliknya hati mereka dan dicampakkannya mereka ke dalam naru jahannam. Na'udzubillah. Tumakkala subhanaku bidhalika bi'an hakama alim bil-israf wa huwa mujawazatul hajj. Kemudian Allah tekankan kerusakan yang berikutnya dari LGBT, keburukan yang menimpa mereka adalah mereka orang-orang yang melampaui batas. Maka Allah mengatakan bal antum qaumun musrifun, bahkan kalian adalah umat atau kaum yang melampaui batas. Fatamal hal jaa mithl dzalik aw qaribun minhu fi zina. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, maka perhatikan apakah sama keberadaannya liwat dengan perzinahan. Kerusakannya tidak sama. Ditambah daripada itu kerusakan dari LGBT, na'udzubillah, ditambah apa? Allah berfirman, wa najjaynahu minal qaryati allati kanat ta'malu fahisha. Allah selamatkan Nabiullah Lut dari negeri yang mana negeri tersebut melakukan khaba'is, yakni liwat. Ditambah daripada itu, maka la subhanahu alaihi mazam biwasfain fi ghayatil qubh. Mereka-mereka yang melakukan LGBT dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dengan celaan yang lainnya, dua kali celaan, innahum kanu qauman su'in fasikin. Orang-orang yang melakukan LGBT, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah kaum yang jahat, yang buruk, yang jelek, yang fasik. Kaum su, kaum yang jahat, yang jelek. Yang kedua, fasikin, fasik. Keluar dari ketaatan pada Allah. Ditambah daripada itu, mereka disifati dengan sifat julukan mufsidin, orang-orang merusak di muka bumi. Rabbi ansurni alal qawmil mufsidin. Ya Allah, selamatkanlah aku dari kaum yang merusak di muka bumi. Juga mereka adalah orang-orang yang zalim. Ya, innahum muhliku ahli hadzal qaryah, inna ahlaha kanu zalimin. Ketika malaikat bertamu kepada Nabi Ibrahim, ya, karena Nabi Ibrahim dengan kaum Nabi Lut satu zaman, satu waktu. Ya, satu waktu, satu zaman. Beda daerah, beda tempat. Ya. Nah, ketika bertamu malaikat kepada Nabi Allah Ibrahim dan mengkhabarkan bahwa malaikat ingin menghancurkan, membinasakan kaumnya Lut, sehingga Allah berfirman, inna muhliku ahli hadzal qaryah, sesungguhnya kami akan menghancurkan penduduk negeri ini. Inna ahlaha kanu zalimin, sesungguhnya penghuninya adalah orang-orang yang zalim. Hati-hati, zulm adalah penyebab terbesar hancurnya suatu negeri. Ya, bahkan hancurnya satu rumah. Rumah ini bisa hancur binasa rumah, bukan negeri lagi. Kalau rumah lebih sempit lagi, ya lebih spesifik lagi. Kata Allah Subhanahu wa taala, tilka buyutum khawiyatan bima zalamu. Lihatlah rumah-rumah mereka hancur, kosong, hancur berantakan, hancur. Apa penyebabnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, bima zalamu, karena disebabkan kezaliman mereka. Zulm, kezaliman ada dua. Kezaliman yang mengeluarkan dari Islam, berarti apa? Syirik dan kufur. Yang kedua apa? Kezaliman yang tidak mengeluarkan dari Islam, seperti kemaksiatan dan dosa. Itu pun hati-hati. Tetap, kenapa rumah hancur? Kenapa tempat hancur? Kenapa negeri hancur? Karena zulm. Zulm, na'udzubillah. Ya. Sehingga enggak usah heran, rumah yang tadinya bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, karena banyak kezaliman, menzalimi dirinya sendiri dengan kesyirikan, kekufuran, kemunafikan, kebid'ahan, atau menzalimi orang lain, ini akan menyebabkan kepada dirinya, keluarganya, bahkan rumahnya. Rumahnya, rumah habis direnovasi, hancur lagi nih. Gak usah heran, introspeksi terhadap diri sendiri. Kenapa? Apa yang sudah kita perbuat terhadap diri kita atau pada orang lain? Utilka buyutuhum khawiyatan bima zalamu. Sebabnya apa hancur rumah? Bima zalamu, disebabkan karena kezaliman. Ya mungkin karena bangunan, iya mungkin, tapi faktor, nah, paling terbesar diantaranya adalah az-zulm, kezaliman yang dilakukan oleh hamba sendiri. Na'udzubillah. Karena zulm-zulmat yaumul qiyamah, kezaliman adalah kegelapan nanti pada hari kiamat nanti. Sehingga kaumnya Lut dijuluki dengan kaum yang zalim. Karena zulm, zulmat tadi. Kezaliman ada dua. Inna zulma la, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Itu kesyirikan, kekufuran keluar dari Islam. Lah kalau yang zulumnya tidak mengeluarkan kemaksiatan dan dosa yang tidak mengeluarkan dari Islam, tetap juga hati-hati, jangan disepelekan, berbahaya terhadap diri kita, keluarga kita, terhadap rumah kita juga. Kenapa kalau rumah hancur, retak, hancur, retak, hancur, retak? Introspeksi, introspeksi terhadap diri kita semua. Ada tikus lagi masuk, ah, ada kecoa banyak, ah, ini juga. So, ya sebagian salah mengatakan karena dosa diri kita sendiri. Ada hewan, ada kejahatan, keburukan itu. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Lebih-lebih kalau sudah hancur rumahnya, balik sudah renovasi hancur lagi, renovasi hancur lagi. Nah, ini hati-hati, bala. Ya. Nah, kaum Lut, negeri, bukan rumah, negeri, negeri luas. Inna muhliku ahli halil qaryah, sesungguhnya kami yang akan menghancurkan ahli halil qaryah, penduduk negeri ini. Satu negeri, satu negeri dihancurkan, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Apa? Inna ahlaha kanu zalimin, sesungguhnya penghuninya mereka berbuat zalim. Naudzubillah. Fatilka buyutuhum khawiyatan bima zalamu, lihatlah rumah-rumah mereka itu hancur, kosong, rusak. Lihat kenapa, ada apa? Bima zalamu, disebabkan karena kezaliman mereka sendiri. Naudzubillah. Perhatikan dari siksaan ini, akibat ini. Wa man dhammahu Allah bimithli hadhil mudhammat, tidak ada yang dicela, ya. Nah, melainkan tidak ada yang seperti mereka di dalam celaan ini. Walamma ja'a rahim khalil Ibrahim, khaliluhu Ibrahimul malaikata, wa qad akhbaruhu bi ihlakihim, qila lahu ya Ibrahim arid an hadha, innahu qad ja'a amru rabbik, wa innahum atihim 'adzabun ghairu mardud. Maka tatkala Nabi Ibrahim berdebat kepada malaikat, mendebat malaikat, maka dikhabarkan oleh malaikat bahwasanya penduduk ini, negeri ini akan dihancurkan. Maka malaikat mengatakan kepada Ibrahim, menjawab, ah, menjawab apa yang disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim, wahai Ibrahim, berpalinglah kamu dari ini, menghindar, menghindar. Karena apa, ini sudah kepastian dari Allah. Innahu qad jaa'a amru rabbik, telah datang keputusan dari Allah. Inna wa innahum atihim 'adzabun ghairu mardud, karena yang demikian itu pasti akan datang kepada mereka azab yang tidak bisa ditolak lagi. Tidak bisa ditolak lagi. Sehingga hati-hati. Kalau ada satu daerah, satu negeri, coba perhatikan, hati-hati, jangan dekat-dekat, menjauh. Oh enggak, ini kontrakannya murah. Hatta kontrakannya murah ente, ah, mau ikut sama-sama masuk ke dalam dasar, wis pergi, menghindar. Naudzubillah, menghindar. Ada bencong jalan, oh menghindar, jangan dekat, jangan ditanya, bang mau kemana? Waduh, kacau tuh, menghindar. Ya, itu sudah. Naudzubillah. Ya, hati-hati yang seperti itu. Ya, hati-hati, menjauh, menjauh. Karena apa? Nah, mereka adalah orang-orang yang pasti akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak bertobat. Lah kalau bertobat, mantaba taballahu alaihi. Ya, cuman memang terapinya butuh ekstra. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Qala al-Imam Abdul Qayyim rahimahullah wa ta'ama al-khabr al-Lutiyya wa farta tamarudihim ala Allah wa haithu ja'uhum nabiyahum Lutan lamma sami'u bi'an qad taraku adiyafun hum min ahsanil bashar suran. Perhatikan kata Ibnu Qayyim rahimahullah, jeleknya jahatnya Lutiyah LGBT dan jahatnya mereka lancang terhadap Allah. Nah, lancang terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana mereka mendatangi Nabi Lut, Nabiullah Lut alaihi salatu wassalam, ketika kaumnya Lut melihat bahwasanya Nabi Lut kedatangan tamu yang ganteng, min ahsanil bashar suran, faqbala Lutiyah ilayya yuharwilun, maka bergegaslah kaumnya Lut datang dengan berlari. Falamma ra'ahum qala lahum ya qaum haulai banati hunna atharu lakum. Maka ketika mereka melihat tamunya Nabi Lut alaihi salatu wasalam dalam keadaan ahsanus surah, yang paling ganteng, mereka berlari dan mendatangi tamunya Lut alaihi salatu wasalam, yakni malaikat. Maka Nabi Lut alaihi salatu wasalam mengatakan, ya qaum, wahai kaumku, kalau mau nikahi anak perempuanku. Ada yang mengatakan anak perempuannya beneran, ada juga yang mengatakan apa? Ya perempuan, ya yang ada di kampung ini, di negeri ini, karena mereka dianggap sebagai anaknya. Nah, hunna athharu lakum, perempuan dengan menikahi wanita lebih bersih untuk kalian. Artinya kalau mau melakukan, ya menikah dengan wanita, bukan dengan laki-laki. Wabada ajabah banati yuzawijuhun nabihinna. Maka Nabi Lut AS memerintahkan kepada kaumnya untuk menebus, menggantikan. Ya jangan kepada laki-laki ya, kalau mau kepada perempuan. Karena dikhawatirkan terhadap dirinya dan terhadap tamunya, nah kecacatan, malu, ya didengar orang malu. Faqala ya qaum haula ibanatihunna adharu lakum, wahai kaumku, mereka kalau mau ya nikahi ya perempuan-perempuan itu, anak-anak perempuanku ini, dengan menikahi wanita tersebut, wanita anak-anak perempuanku, yang demikian lebih bersih, lebih suci untuk kalian. Fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhaifi, bertakwalah kalian kepada Allah, jangan kalian bikin malu terhadap tamu-tamuku. Alaysa minkum rajulun rasyid, tidakkah ada dari kalian orang yang nam memiliki akal sehat? Faruddu alaih walakin radda jabbaran anid, maka dibantah, dijawab oleh kaumnya dari himbauan yang disampaikan oleh Nabiullah Lut. Dijawab, laqad alimta malana fi banatika min haq wa innaka la ta'lamu ma nurid. Wahai Lut, kamu kan sebenarnya sudah tahu apa yang kami mau. Kami enggak mau anak perempuan kamu. Yang kami maukan adalah laki-laki. Na'udzubillah. Fanafasa Nabiullah nafsatan masdur kharajat min qalbin makrub amid, maka keluarlah nam hembusan ya nafas. Biasanya ya mendengar hal-hal yang seperti itu kan capek ya, penentangan keadaan yang seperti itu. Nah, maka Nabiullah Lut alaihi salatu wasalam mengatakan, "Law annali bikum quwwah aw awi ila ruknin syadid." fanafasalahu Rasulullah wa kashafu lahu an haqiqatil hal wa'alamuhu annahum laysu mimman yusal ilayhim wala ila ilayhi bisabab fala takhaf minhum wala ta'ba' bihim wa hawin alaik. Sehingga tersingkaplah apa yang mereka maukan, hakikat yang sebenarnya. Ya, sehingga tidak ada lagi penghalang, tidak ada lagi pembatas. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada Nabiullah Lut. Ya Lut, inna rusul rabbika lan yasilu ilaik wa basyaru bima ja'u bihi min al-wa'd lahu wa liqamihi min al-wa'id al-musib. Wahai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan Allah, yang mana mereka tidak sedikit pun, tidak sejengkal pun bisa memegang, melukai, mencelakakan kamu. Wa basyaruhu bima ja'u bihi minal wa'ad lahu wa liqaumi minal wa'idil musib. Maka para malaikat tersebut memberikan kabar gembira kepada Nabiullah Lut dari janji yang Allah berikan dan juga ancaman terhadap kaumnya. Faqalu fa asri bi ahlika bi qad'in min al-lail wa la yaltafid minkum ahadun illa imra'atak. Berjalanlah kamu wahai Lut di malam hari dengan keluargamu bi qad'in min al-lail, di pertengahan malam. Wala yaltafid minkum ahadun illa imra'atak, tidak, jangan sampai ada satupun ya yang menengok, melihat ke belakang kecuali istri kamu wahai Lut. Innahu musibuha, sesungguhnya istrimu akan mendapatkan musibah sebagaimana mereka mendapatkan musibah. Ini istrinya Nabi ya, ini istrinya Nabi. Nah, dan ini kata Imam Qurtubi rahimahullah bukan menjadi alasan celaan terhadap Nabiullah. Ya, jangan gara-gara seperti ini seorang nabi dijadikan ya tanakus, dihina, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Sama seperti istrinya siapa? Nabi siapa? Nuh. Nabi Nuh gimana istrinya? Hah? Sama kan? Ayo. Kemudian siapa lagi? Bapaknya Nabi Ibrahim. Hal-hal seperti ini kata para ulama tidak bisa dijadikan celah di situ, celaan terhadap para anbiya, tidak bisa. Masing-masing. Paham? Ya. Kata Rasulullah SAW, ma baqa imra'atu nabiyyin qat. Tidak ada satu nabi yang istrinya pezina sedikit pun, satu orang pun. Ya. Tidak ada seorang nabi membangkang baik dengan perzinahan atau apapun kepada apa suaminya. Bahwa di sini kata para ulama adalah zina, bukan pembangkangan. Pembangkangan yang dimaksud adalah tidak mau taat ya kepada suaminya. Itu terjadi dan ini bukan tanakus, tidak bisa dijadikan sebagai celah untuk menjatuhkan seorang nabi. Paham? Karena kalau sudah dijadikan sebagai celah untuk menjatuhkan sebagai nabi, maka kufur jatuhnya. Dia sama saja mencela Allah, mencela nabi sama saja mencela Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh yang seperti itu. Ini manusiawi. Ya. Ini manusiawi. Artinya baik istri seorang nabi atau siapapun, nah, maka itu berbeda masing-masing. Ya, ini nabi yang mulia, yang mulia. Lebih-lebih kita yang bukan nabi, bukan siapa-siapa. Oh, istrinya fulan. Istrinya fulan. Wes biasa. Banyak kekurangan, banyak kelemahan. Jangan dijadikan sebagai bahan celaan. Tak mungkin diluruskan, dinasihati, lapas, tidak mengapa. Ya. Nah, dinasihati, diluruskan, lapas. Tanasuh dengan baik-baik, dengan hikmah, dengan lembut. Ya. Akan tidak mengapa. Ya. Tanasuh, saling menasihati. Tapi dijadikan sebagai celaan, maka tidak, tidak bisa. Nah, ya, karena kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, nah, yang demikian tidak bisa dijadikan sebagai tanakus, menjatuhkan para nabi. Ya, ini penting, penting. Ini yang kedudukannya tinggi seorang nabi, lebih-lebih kita. Ya, nah, wajar mungkin perempuan, antara perempuan cekcok dan lain sebagainya, ribut. Sudah. Ya, perempuan, namanya perempuan. Ah, nah, tidak perlu diperuncing, tidak perlu dibesar-besarkan. Nasihat, taqwallah azza wajal, bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah dan lain sebagainya, tinggalkan. Dalam artian ya, nah, sambung lagi dengan yang baik. Ya. Naam. Wallahul musta'an. Kenapa? Ini juga terjadi bainan nisa, antara perempuan. Seperti ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Safiyyah. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Innaha qasirah." Bahwasanya Safiyyah itu pendek orangnya. Ini ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Aisyah, kalau seandainya ucapan kamu ini ya dimasukkan, dicelupkan ke dalam lautan, ini saya apa? Akan berubah rasa dan warnanya." Artinya tajam sekali ucapannya. Syahidnya apa? Ya terjadi antara An-Nisa. Terjadi antara wanita. Dengan kalimat-kalimat seperti itu ada. Ghira ada, cemburu. Ya ada, cemburu ada. Bainan nisa mawjud. Ya, Rasulullah SAW ketika menyebutkan Khadijah, Khadijah, Khadijah, maka Aisyah pun cemburu. Ya, sehingga bejana atau piring wadah yang di tangan Rasulullah SAW dilempar, pecah. Kemudian disebutkan oleh Rasulullah, gharat ummuki atau gharat ummukum, ibu kalian sedang cemburu. Ya sudah. Mau diapa? Bainan nisa mawjud. Hal-hal seperti itu ada. Ya, itu manusiawi dan itu tidak bisa dijadikan sebagai celaan atau menjatuhkan orang lain. Ya. Perhatikan hal-hal yang seperti ini manusiawi, biasa. Nah, wala yaltafid minkum ahadun illa imra'atak, tidak ada yang berbalik satupun dari kalian kecuali istrimu. Wahai Lut, innahu musibuha ma asabahum, sesungguhnya istrimu akan tertimpa musibah sebagaimana mereka pun tertimpa musibah. Azab, siksaan. Inna maw'idahumus subuh, alaysa subuhu biqarib. Sesungguhnya waktu mereka, waktu dibinasakan, dihancurkannya mereka pada waktu subuh. Tunggu aja waktu subuh nanti. Coba dilihat. Alaysa subuhu biqarib. Bukankah waktu subuh itu dekat, sebentar saja. Fastabta anabiyullah maw'idah halakihim. Uridu ajala min hadha. Maka Nabiullah Lut pengen disegerakan. Jangan subuh dah, dipercepat. Enggak bisa. Maka dijawab oleh malaikat, alaysa subuhu biqarib. Bukankah waktu subuh itu dekat sebentar saja? Karena itu sudah kepastian dari Allah. Nah, wallahi maka demi Allah, kata Ibnul Qayyim rahimahullah, maka baina ihlak a'da'illah wa najat nabi wa awliya'i illa ma baina sahar wa tulu'il fajr. Maka demi Allah, tidaklah jarak dihancurkannya kaum Lut dengan diselamatkannya Nabiullah dan wali-walinya, melainkan hanya jaraknya waktu sahur saja. Waktu sahur itu jam berapa kalau kita sekarang nih? Hah? Sahur. Jam berapa? Antara waktu sahur dengan tulu'il fajar, munculnya fajar. Fajar ada dua. Fajar apa aja? Fajar shadiq dan fajar kadzib. Fajar shadiq itu apa? Fajar kadzib itu apa? Kalau fajar yang bohong itu apa? Hah? Siapa yang tahu? Coba, ini susah sih di perkotaan, susah. Kalau di daerah itu kelihatan tuh bintang. Ya, coba balik lagi ke kampung coba di. Nah, jadi waktu sahur antum lihat di atas itu ada kelihatan fajar. Ya. Biasanya di gunung. Siapa yang rumahnya di gunung? Coba lihat tuh. Bisa membedakan. Antum bangun jam 4 sebelum subuh dah. Setengah 4 dilihat. Di ufuk. Ufuk itu di mana ufuk? Jangan-jangan enggak tahu ufuk lagi. Hah, sebelah mana? Timur, barat, utara, selatan? Hah? Timur lah. Lihat. Karena munculnya fajar dari timur. Kalau Indonesia bagian tengah. Kalau bagian Ambon beda lagi dilihat. Ya. Kalau antum di Ukraina beda lagi tuh timurnya, ufuknya. Ya, dilihat. Dia munculnya di mana? Al-muhim beda antara fajar. Lah itu waktu sahur dengan waktu fajar. Wa idza bi riyarihim qad tuli'at min usuliha. Tiba-tiba rumah-rumah mereka, negeri mereka terbongkar bawahnya, diangkat ke langit. Hah? Dirubah yang bawah menjadi atas, yang atas menjadi bawah. Dibalik fondasinya, diangkat di enam. Jatuhkan lagi. Dibalikan, dijatuhkan lagi. Uqli'at, uqli'at itu cabut. Ya, dari akarnya, fondasi rumahnya cabut, dibalik. Warufa'nahu sama, diangkat ke langit. Hatta sami'atil malaikatu nibahil kilab wa nahiqal hamir, sampai malaikat-malaikat mendengar gonggongan anjing, wa nahiqal hamir, dan teriakan keledai. Wa nazalal marsum alladzi la yuraddu 'inda rabbil jalil ila abdi wa rasuli Jibra'il bi'an yaqlibaha alaihim kama akhbara bihim muhkamu tanzil. Faqala azza min qail, falamma ja'a amruna ja'alna aliyaha safilaha wa amtarna alaihim hijaratan min sijil. Nah, maka turunlah azab yang tidak bisa lagi ditolak, karena azabnya dari Allah azza wa jalla. Nah, diperintahkan dari Allah kepada Jibril untuk dibalik kampungnya. Na'udzubillah. Falamma ja'a amruna, maka telah tatkala datang keputusan dari kami, perintah dari Allah, ja'alna 'aliyaha safilaha, kami jadikan, kami balik yang bawah menjadi atas dan yang atas menjadi bawah. Wa amtarna alaihim hijaratan min sijil, dan kami lempar mereka dengan bebatuan dari api neraka. Faja'alam ayatan lil alamin, sehingga mereka dijadikan oleh Allah sebagai tanda ayat kebesaran Allah bagi alam semesta, bagi makhluk yang lain yang berakal yang bisa mengambil ibrah darinya, wa mau'izatan lil muttaqin, dan sebagai nasihat bagi orang-orang yang bertakwa, wa nakalan wa salaban liman syarakam fi amali minal majrum minal mujrimin, dan sebagai celaan, balasan, ibrah bagi mereka-mereka yang nam melakukan sama seperti kaum Lut. Wa ja'ala diyarahum bi tariqis salikin, inna fi dhalika la'ayatin lil mutawassimin, wa innaha labi sabilin muqim, inna fi dhalika la'ayatan lil mu'minin. Sehingga rumah-rumah mereka, negeri mereka sebagai ibrah, sebagai nasihat, bi tariqis salikin, di pinggir jalan orang-orang yang melakukan perjalanan. Inna fi dzalik, sesungguhnya pada peristiwa yang demikian itu terdapat ayat-ayat kebesaran Allah bagi mereka-mereka yang mau mengambil pelajaran darinya. Wa inna la bisabilin muqim, dan sesungguhnya yang pada demikian itu adalah sebagai jalan bagi orang-orang yang melakukan perjalanan. Inna fi dzalika la'ayatul lil mu'minin, juga sebagai ayat kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Fa akhadahum 'ala gharratihim wa hum na'imun, maka mereka disiksa dalam keadaan mereka masih tertidur. Karena jam-jam sahur itu enaknya apa? Tidur. Turu. Ya, jam-jam turu itu, jam-jam tidur. Ya, Allahul musta'an. Wajahum ba'suhu wahum fisakratihim ya'mahun, fama abna anhum makanu yasibun, faqulibat tilka lazzat alaman, faasbahu biha yu'azzabun. Maka datanglah azab Allah, ditimpakannya kepada mereka dalam keadaan mereka terombang ambing dengan syahwat. Na'udzubillah. Ini kalau sudah enggak bisa dinasehatin, ya, biasanya Allah Subhanahu wa taala langsung memberikan ayat-ayat kebesarannya. Ya, itu kan kadang bertahap. Ya, ini dari segi lutiyah, kezaliman yang lain pun sama seperti itu. Kadang dinasihati bertahap, terus malah dia memusuhi, beda lagi tahapannya. Ya, nah, itu pun berbeda lagi tingkatannya. Allahul musta'an. Fama aghna anhum ma kanu yaksibun, sehingga tidak bermanfaat. Nah, amalan-amalan yang mereka lakukan sedikit pun. Faqulibat tilkal ladzatu alaman, maka berbaliklah yang tadinya kelezatan mereka rasakan, berubah menjadi penyakit, berubah menjadi siksaan, berubah menjadi azab. Fasbahu biha yu'azzabun, maka mereka seluruhnya disiksa dan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'aribu kanat fil hayati li ahliha izaban, fasarat fil mamati azaba. Tempat kembali pada kehidupan nam yang sebelumnya mendapatkan kelezatan, kenikmatan bagi pelakunya, tetapi karena kezaliman, karena penganiayaan, karena kekufuran, kemaksiatan pada Allah, maka berubah menjadi azab dan dia disiksa. Nam ketika al-mamat, kematian, wa zahabat al-ladzat, wa uqibat al-hasarat, wa anqadat al-shahawat, wa urithat al-shaqawat, tamatta'u qalilan, wa uzzibu tawilan, rufi'u marta'an wa khima, wa aqabahum azaban alima, asharathum khamratu tilka al-shahwa, famastaqu, tayyib. فَمَا اسْتَفَاقُوا مِنْهَا إِلَّا فِي دِيَارِ الْمُعَذِّبِينَ. hilanglah kelezatan yang sebelumnya mereka rasakan. Wa aqibatil hasarat, mereka pun disiksa dengan penyesalan. Wa anqadhatish syahwat, terputuslah segala syahwat yang ada pada mereka. Wa uridatish syaqawat, mereka pun diwariskan kebinasaan dan kehancuran. Tamattau qalilan, silakan nikmati oleh kalian sebentar saja. Wa udhibu tawilan, juga rasakan azab yang sangat panjang. Irfa'u marda'an wa khima, mereka masuk dalam gembala ladang kehancuran dan kebinasaan. Fa'aqabahum azaban alima, sehingga Allah siksa mereka dengan azab yang sangat pedih. Askaratuhum lakhamratu tilka syahwah, mereka dimabukkan dengan kenikmatan syahwat yang terombang-ambing, yang memabukkan mereka, menghilangkan akal sehat mereka. Famastaghaqu, mereka tidak mau sadar darinya kecuali kalau sudah dihancurkan baru sadar. Wa arqadathum tilkal ghaflah, famastayqadhu minha illa wa hum fi manazilil halikin, mereka tertidur dengan kelalaian syahwat dan mereka tidak mau terbangun darinya kecuali kalau sudah dihancurkan dengan enam tempat yang hancur dan binasa. Fanadimu Allah asyadun nadama hina layan fa'un nadam, maka demi Allah mereka sangat menyesal dengan penyesalan yang sangat besar dan tidak ada manfaatnya sedikit pun dari penyesalan itu. Wabakau alama aslahu badalad dungu'i biddam, mereka pun menangisi penyesalan yang mereka lakukan sebelumnya, menangis dengan tangisan darah yang bercucur dari kedua mata mereka. Falau ra'aital a'la wal aswal min hadhihi ath-ta'ifah wan naru takhruju min manafidh wujuhihim wa abdanihim wa hum bain atbaqil jahim. Kata Ibn al-Qayyim rahimahullah, kalau kamu bisa melihat orang yang di atas dan di bawahnya tetap semuanya diazab, semuanya disiksa, dari lubangnya juga disiksa, dari tingkatan apinya pun disiksa, na'udzubillah. Wa hum yashrabuna badal al-ladzid asyarab ku'us al-hamim, mereka meminum nanah yang sebelumnya minum kenikmatan diganti dengan nanah yang meleleh, yang menyala, yang sangat panas, yang membakar wujuh-wujuh mereka, wajah-wajah mereka. Wahum ala wujuhim yushabun, wajah mereka pun disungkurkan, ditarik oleh Allah. Dzuqu ma kuntum taksibun, rasakanlah oleh kalian. Nam disebabkan karena ulah tangan kalian sendiri. Islauha, masuklah kalian ke dalam api neraka. Fasbiru aula tasbiru, kalian sabar atau enggak sabar sama aja. Sawaun alaikum innama tuzzauna ma kuntum ta'malun, sungguh kalian diganjar, diberikan balasan sesuai dengan amalan kalian. Nah, kalau amalannya baik, ganjarannya, pahalanya, balasannya pun baik. Kalau syahwat, syubhat, kemaksiatan dan dosa, pasti celaka dan binasa, waliyadzubillah, kalau dia tidak mau bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad qarraba Allah masabatal 'adzab baina hadhihi al-umma wa baina ikhwanin fil 'amal fa qala ma khawifan lahum ay yaqal wa'id wa ma hiya min adh-dhalimin bib'id. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mendekatkan jarak azab antara mereka dengan umat Islam ini, wa baina ikhwanin fil 'amal, dan antara saudara-saudara mereka yang melakukan amalan yang sama dari LGBT, dari Lutiyah. Maka Allah menakut-nakuti, memberikan ancaman kepada orang yang semisalnya. Wa ma hiya min adh-dhalimin bib'id, siksaan ini, azab ini juga akan sama menimpa terhadap orang-orang yang zalim, yang melakukan Lutiyah dan yang semisalnya, pasti akan sama, tidak akan beda. Wa qala syairu, seorang penyair mengatakan, fayanakihi dzukran, tahnikumul bishra fa yawma ma'adin nas inna lakum ajra kulu washrabu waznu walutu wa abshiru fa inna lakum zaffan ilal jannatil hamra fa ikhwanukum qad mahadu ad-dar qablakum wa qalu ilayna ajilu lakumul bishra wa ha nahnu aslamun lakum fi intidarikum sayajma'una al-jabbaru fi narihi al-kubra fala tahsabu anna alladhina nakahtumuhu yaghibuna ankum bal tarawnahum jahra wa yal'anu kullun minkum li khalilihi wa yashqa bihi al-mahzun fil karrati al-ukhra yu'adhabu kullu minhuma bi sharikihi kama ishtaraka fi ladhatin tujibu al-wizra. Seorang penyair mengatakan, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, bayanakihi dhukran, wahai orang-orang yang melakukan LGBT, tahnikumul busra, kami akan memberikan ucapan kabar gembira kepada kalian. So, padahal ancaman, ya, padahal ancaman, ya, siksaan, tetapi dengan kalimat busra, kabar gembira. Monggo silakan, katanya. Fayawma ma'adin nas, ingatlah nanti pada hari kiamat, inna lakum ajra, sungguhnya kalian akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kulu, makanlah oleh kalian, washrabu, juga minumlah, waznu, berzinahlah, walutu, lakukanlah LGBT, wabshiru, bergembiralah kalian, fa inna lakum zaffan ilal jannatil hamra. Nah, karena kalian akan masuk ke dalam surga yang merah, maksudnya neraka api, mana ada surga merah? Si api menyala-nyala dimakan kalian. Wa ikhwanukum qad mahadud dar qablakum. Saudara-saudara kalian sudah nyemplung, sudah masuk ke dalam nar jahanam sebelum kalian. Wa qalu ilaina ajilu lakumul busra. Mereka pun mengatakan, berikanlah kabar gembira kepada kami. Wahanahnu aslahun lakum fintidharikum, kami pendahulu kalian sudah menunggu kalian. Sayajma'unal jabbar finarihil kubra, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkan kami dan kalian di dalam api neraka yang sangat besar. Na'udzubillah. Fala tahsabu annalladhina nakahtumu yaghibuna ankum bal tarawnahum jahra. Jangan kalian sangka yang kalian lakukan LGBT, ya, pelaku dengan yang korbannya, jangan dikira hilang begitu saja. Jangan. Bal tarawnahum jahr, bahkan kalian nanti di hari kiamat akan kalian lihat dengan mata kepala kalian sendiri. Wa yal'anu kullu minkum li khalilihi, masing-masing kalian akan melaknat satu dengan yang lainnya. Wa yashqa bihil mahzun fil karratil ukhra, maka mereka-mereka akan bersedih nam di dalam tempat nam kehinaan dan azab yang besar. Waliyadzubillah yu'adzabu kullu minhuma bisyarikihi, masing-masing disiksa dan diazab satu dengan yang lainnya. Kama ishtaraka fil ladzatin tujibul wizra, sebagaimana mereka dahulu melakukan, sama-sama melakukan lutiyah, sama-sama melakukan LGBT, menikmati satu dengan yang lainnya, yang justru itu malah mendatangkan kehinaan, kehancuran dan dosa. Waliyadzubillah. Naam, wallahul musta'an, wallahul musta'an. Mengerikan sekali. Na'udzubillah, a'adzanallahu wa iyyakum minha. Semoga Allah melindungi kita dan antum dari naam fahisha, inna uzubillah waliyadzubillah. Wallahul musta'an, wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Faddalu, barakallahu fikum.